diri kita dan tahan rasa bagalui seso di dado sama menahan rindu sama menahan seso di batih cinta di jarak nan baku aso sama menahan rindu sama menahan seso di batih cinta di jarak nan baku aso. Batin manjalaninyo walau barek taraso iko ujian kita pasti ado masonyo kita batamu sayang taguhkan diri samo arek kita berjanji pasti ado masonyo akan diri samo arek kita berjanji Allah suratan kita berdua bahasa malah dia bahasa malah saya samo arek kita bahagia.